Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan kepada kita tentang keutamaan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dikatakan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa memberikan manfaat kepada pemiliknya, kepada ahluhu, ahlul ilmi. Sehingga dengan ilmu itu pemiliknya bisa membuahkan al-amalus salih, amal yang saleh. Amal yang saleh adalah amal yang bisa membagusi hati pelakunya. Maka ketika seseorang kehilangan ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu tentang batasan-batasan apa yang telah Allah turunkan pada Rasul-Nya, maka akan menimbulkan dua kerusakan yang besar. Seperti yang telah diterangkan dalam pertemuan yang lalu, kerusakan yang diakibatkan ketika seorang itu bodoh terhadap batasan-batasan apa yang Allah telah turunkan pada Rasul-Nya. Yang pertama, dia akan memasukkan ke dalam makna sebuah lafaz apa yang bukan merupakan makna darinya, sehingga dia akan memberikan hukum seperti hukum lafaz tersebut. Akhirnya dia menyamakan apa yang dibedakan oleh Allah. Yang kedua, atau kemungkinan yang kedua, dia akan mengeluarkan dari makna lafaz sebagian satuan-satuan yang masuk di dalam makna lafaz tersebut. Karena dikeluarkan, akhirnya dia mencabut sesuatu tadi dari hukum lafaz tersebut. Dengan itu dia akan memisahkan apa yang disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin dicontohkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah seperti kata al-khamr. Ini nama yang mencakup seluruh atau segala yang memabukkan. Maka enggak boleh mengeluarkan sebagian perkara-perkara yang memabukkan dari makna khamr, enggak boleh. Kalau itu adalah zat yang memabukkan, apakah bentuknya padat ataukah cair, secara otomatis dihukumi sebagai khamr. Enggak boleh mengeluarkan sebagian zat yang memabukkan dari makna khamr atau makna minuman keras yang dipahami di negeri kita, sehingga dinafikan hukum darinya. Ini perkara yang tidak dibolehkan. Atau memasukkan sesuatu pada makna tertentu yang bukan merupakan makna darinya, seperti lafaz riba, jual beli yang syar'i kemudian dikategorikan riba. Ini juga perkara yang tidak dibolehkan. Atau sebaliknya, mengeluarkan sebagian bentuk transaksi riba dari makna riba. Ini juga tidak dibolehkan. Kata al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wal maqsudu anal maqsuda min ijtima'in nas wa ta'asurihim ata'awanu 'alal birri wa taqwa. Wa yu'inu kullu wahidin sahibahu ala dhalika ilman wa amalan. Maka intinya, tujuan dari bersatunya manusia, tujuan daripada adanya pergaulan di antara mereka adalah dalam rangka untuk bisa saling tolong-menolong di atas kebajikan dan takwa. Ini intinya. Sehingga masing-masing bisa membantu temannya atau saudaranya atau sahabatnya di atas yang demikian itu untuk mewujudkan tolong-menolong di atas kebajikan dan takwa secara ilmu maupun secara pengamalan. Fa innal abda wahdahu la yastaqillu bi ilmi dhalika wala bil qudrati alaihi faqtadat hikmatur rabbi subhanahu an ja'ala an-naw'al insaniyya qa'iman ba'duhu bi ba'd mu'inan ba'duhu li ba'd summa qala ta'ala wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Karena seorang hamba secara sendirian la yastaqillu bi ilmi dhalik, dia enggak mungkin secara mandiri bisa mengilmui yang demikian itu semuanya. Wala bil qudrah alaihi, dan secara mandiri enggak mungkin dia sanggup untuk melakukan hal itu semua. Maka hikmah Allah subhanahu wa ta'ala menuntut untuk menjadikan jenis manusia ini sebagian yang satu bisa menegakkan maslahat sebagian yang lainnya. Sebagian yang satu harus menolong terwujudnya maslahat sebagian yang lainnya. Karena kalau masing-masing berdiri sendiri-sendiri, ini gak akan terwujud. Gak akan terwujud. Contoh dalam perkara misalnya bangun rumah misalnya. Mungkin kalau dia kerjakan sendiri, dia mungkin gak begitu tahu ilmu tentang seluk-beluk pembangunan rumah dari sisi kekuatannya dan sebagainya. Butuh adanya arsitek. Dia mungkin juga gak memiliki kemampuan untuk membangunnya. Butuh adanya tukang, tenaga kuli, dan lain sebagainya. Sehingga hikmah Allah menuntut bahwasanya jenis manusia ini harus saling tolong-menolong dalam pergaulan mereka. Harus saling bantu-membantu dalam pergaulan mereka. Karena gak bisa mandiri, berdiri sendiri, independen, gitu gak bisa. Butuh adanya ta'awun, yaitu tolong-menolong, bantu-membantu, bahu-membahu untuk mewujudkan maslahatnya, baik maslahat dalam urusan dunianya maupun maslahat dalam urusan akhiratnya. Kemudian Allah menyatakan wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, jangan kalian tolong-menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Wal ismu wal udwan fi janibin nahi nadirul birri wat taqwa fi janibil amri. Maka dosa dan permusuhan atau kedzaliman dari sisi larangan, dari sisi dilarangnya kedua hal tersebut, itu semisal kebajikan dan takwa dari sisi diperintahkannya perkara tersebut. Sama kekuatannya. Kekuatan perintah untuk berbuat kebajikan dan takwa sama dengan kekuatan larangan untuk menjauhi dosa dan kedzaliman. Wal farqu ma bainal ismi wal udwan farqu ma baina muharramul baina muharramil jinsi wa muharramil qadari. Maka beda perbedaan antara dosa dan kedzaliman atau permusuhan itu seperti perbedaan antara sesuatu yang diharamkan jenisnya dan sesuatu yang diharamkan karena kadarnya. Fal ismu makana haraman li jinsi, dikatakan sebagai dosa kalau sesuatu tersebut haram secara jenisnya. Jenisnya memang haram. Sedangkan al-udwan ma hurrima az-ziyadatu fi qadarihi wa ta'adi ma abahallahu minhu. Sementara udwan adalah apa yang diharamkan karena adanya tambahan dalam kadarnya, dalam ukurannya. Makan dan minum, hukum asalnya mubah. Tapi kalau melebihi kadarnya, berlebih-lebihan, maka menjadi haram. Maka udwan adalah apa yang diharamkan karena kelebihan dalam kadarnya. Kelebihan dalam kadarnya. Wa ta'addi ma abahallahu minhu, dan melampaui apa yang dibolehkan oleh Allah darinya. Itu masuk dalam kategori udwan. Kemudian dicontohkan. Fazina wasurbul khamri wasariqah wa nahwuha itsmun. Maka zina, minum khamr, mencuri atau yang semisal dengan ini dinamakan dosa. Karena secara zatnya sudah haram secara zatnya. Wa nikahul khamisah wastifa'u al-mujanni 'alaihi akthar min haqqihi wa nahwuhu udwan. Sementara seorang pria menikahi lebih dari 4, kan karena adanya tambahan dalam kadar yang dibolehkan. Laki-laki boleh menikahi 4 wanita. Kemudian dia menikahi 5 wanita, berarti kan apa? Sudah melebihi kadarnya. Ini namanya udwan. Kedzaliman ini. Kemudian memberikan hukuman kepada seorang penjahat melebihi kadar haknya, ini juga kedzaliman. Misalnya mencuri yang memenuhi nisab, memenuhi syarat-syaratnya, harusnya dipotong tangan batasannya sampai pergelangan kan. Kemudian memotongnya sampai lengan. Ini udwan, karena sudah melebihi batasannya, melebihi kadarnya. Ini udwan. Ini bedanya antara al-ismu wal-udwan. Sholat sunnah fajar, kadarnya cuma 2 rakaat, dilakukan secara ringkas. Kalau orang melakukannya lebih dari 2 rakaat, 4 rakaat dengan bacaan yang panjang, ini sudah masuk dalam kategori udwan. Karena apa? Melebihi kadarnya, melebihi batasnya. Melebihi kadarnya. Fal udwanu huwa ta'adi hududillahi allati qala fiha tilka hududullah fala ta'taduha wa man yata'adda hududallah faulaika humud dzalimun. Maka udwan adalah melampaui batasan-batasan Allah. Sesuatu yang sudah ditetapkan kadarnya jangan dilewati. Nanti kita akan terjatuh dalam udwan. Baik bilangannya maupun yang lainnya. Allah menyatakan, itulah batasan-batasan Allah, jangan kalian melampauinya. Siapa yang melampaui batasan-batasan Allah, maka merekalah orang-orang yang dzalim. Di sini larangan untuk melampaui batasan-batasan Allah. Wa qala fi mawdhi'in akhar, dan Allah menyatakan dalam tempat yang lainnya, tilka hududullahi fala taqrabuha. Itu adalah batasan-batasan Allah, maka kalian jangan mendekatinya. Fanaha an ta'adiha fi ayatin wa an qurbaniha fi ayatin. Tentang batasan-batasan Allah, maka Allah melarang melampauinya dalam satu ayat. Melampaui melewatinya. Enggak boleh. Dalam ayat yang lainnya, Allah melarang mendekati batasan-batasan Allah. Kenapa demikian? Wahada li'anna hududahu subhanahu hiyan nihayatul fasilatu bainal halali wal haram. Karena yang namanya batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala, dia adalah nihayat al-fasilah bainal halali wal haram. Yaitu batas akhir yang memisahkan antara halal dan haram. Itu yang namanya hududallah. Wa nihayatu syai, batas akhir sesuatu, taratan tadakhulu fihi fatakunu minhu. Sekali waktu masuk di dalamnya sehingga dia menjadi bahagiannya. Wa taratan la takunu dakhilatan fihi fayakunu laha hukmu muqabilihi. Sehingga sekali waktu dia itu enggak masuk di dalamnya sehingga dia memiliki hukum sebaliknya. Batasan halal. Kalau masuk ke dalam perkara yang halal, maka dia menjadi halal. Kalau tidak masuk dalam perkara yang halal, maka hukumnya sebaliknya, haram. Batasan sesuatu, kalau dia masuk dalam perkara yang haram, maka dia menjadi bagian yang haram. Kalau tidak masuk, berarti kan hukumnya bukan haram, berarti sebaliknya halal. Falbil fabili al-i'tibari al-awwali naha an ta'adiha wabil i'tibari tsani naha an kurbaniha. Maka dari tinjuan yang pertama, Allah melarang melampaui batasan-batasannya. Dalam tinjuan yang kedua, dalam ayat yang kedua, Allah melarang dari mendekatinya. Kita dilarang mendekati perkara-perkara yang syubhat, karena bisa berefek, berdampak, menjatuhkan pelakunya kepada perkara-perkara yang haram. Karena kalau sudah masuk dalam perkara yang samar hukumnya, dia menganggap itu sebagai perkara yang halal, ternyata hakikatnya dalam syariat itu adalah perkara yang haram, maka dia terjatuh dalam perkara yang haram. Maka enggak boleh mendekatinya. Di sini yang pertama dilarang kita dari melampaui batasan-batasan Allah. Yang kedua dilarang mendekatinya. Karena batasan-batasan Allah adalah nihayat al-fasilah bainal halali wal haram, seperti kita sebutkan tadi. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, fahada hukmul abdi fima bainahu bainan nas wa huwa an takuna mukhalatatuhu lahum ta'awunan alal birri wa taqwa ilman wa amalan. Maka inilah hukum seorang hamba yang kaitannya antara dia dengan manusia. Maka hendaknya pergaulan dia dengan mereka, dengan sesama manusia, harus dalam rangka untuk mewujudkan saling tolong-menolong di atas kebajikan dan takwa secara ilmu maupun secara pengamalan. Adapun kalau tidak demikian, maka enggak ada kebahagiaan, enggak ada keberuntungan bagi seorang hamba. Kalau pergaulan di antara mereka itu tidak dibangun di atas saling tolong-menolong di atas albir wa taqwa, maka enggak ada manfaatnya. Karena takwa adalah sesuatu yang sangat agung. Sesuatu yang sangat berharga. disebutkan oleh para ulama anjuran agar kita menghiasi diri kita dengan takwa Allah. Kata Ibnu Aun, dia menyampaikan pesan pada seorang laki-laki yang berpamitan dengannya, maka dikasih wasiat. Alaika bitaqwa Allah, fa innal muttaqiya laysat alaihi wahsyah. Wajib atasmu untuk menghiasi dirimu itu dengan takwa Allah. Karena orang yang bertakwa, maka enggak akan ada kegersangan pada dirinya. Jiwa orang yang bertakwa itu akan tenang, akan diliputi dengan kebahagiaan. Karena surganya ada dalam hatinya. Meskipun mungkin raganya dibelenggu dalam kedzaliman. Sehingga disebutkan, kalau enggak salah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ta rahimahullah, beliau menyatakan, "Law ra'a al-muluk wa abna'ul muluk ma fi qulubina la jaladuna bisuyuf." Kalau seandainya para raja dan putra-putra mahkota raja mengetahui kenikmatan apa yang ada dalam hati-hati kami, tentu mereka akan merebutnya meskipun dengan mengerahkan pasukan bersenjata pedang. Dalam keadaan beliau sedang berada di dalam penjara. Ternyata penjara gak bisa memisahkan kebahagiaan hidup beliau yang hakiki. Kenapa? Kebahagiaannya itu ada dalam hatinya. Surganya itu ada dalam hatinya. Sehingga kebahagiaan orang yang bertakwa gak bisa dirampas dengan mungkin didolimi raganya, gak bisa. Juga Zaid bin Aslam pernah menyatakan, kana yuqalu man ittaqallaha ahabbahun nas wa in karihu. Orang yang bertakwa kepada Allah, manusia akan mencintainya meskipun mereka benci. Benci tapi cinta, senang. Lubuk hati mereka yang paling dalam senang, meskipun mungkin zahirnya membencinya. Ini adalah nikmat yang Allah berikan pada orang-orang yang bertakwa. Juga Al-Imam Ats-Tsauri pernah menyatakan kepada Ibn Abi Dzaib rahimahumallah, "Ini taqaitallaha kafakan nas wa ini taqaitan nas lan yughnu anka minallahi syai'a." Kalau kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadamu dari manusia. Namun kalau kamu takut pada manusia sehingga mencari keridhaan mereka dengan mengorbankan keridhaan Allah, maka mereka itu enggak akan bisa memberikan kecukupan kepadamu dari ancaman azab Allah sedikit pun, meskipun mereka para raja di dunia. Enggak akan bisa menolongmu dari ancaman azab Allah sama sekali. Ini di antara kemuliaan orang-orang yang bertakwa. Juga Sulaiman bin Dawud menyatakan, "Utina mimma utiyan nas wa mimma lam yu'tu. Wa 'alimna mimma 'aliman nas wa mimma lam ya'lamu. Falam najid syai'an afdal min taqwallah fi sirri wal alaniyah." Kita telah dianugerahi oleh Allah apa yang telah dianugerahkan kepada manusia dan apa yang belum diberikan juga kepada mereka. Kami mengetahui apa yang diketahui oleh manusia dan perkara yang mereka belum mengetahuinya. Maka kami tidak dapati sesuatu yang lebih utama dibanding dengan takwa Allah dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan terang-terangan. Enggak ada yang bisa mengungguli kenikmatan takwa Allah. Kalau seorang itu bisa bertakwa kepada Allah dalam keadaan sendirian dan dalam keadaan di hadapan khalayak manusia. Mungkin seorang bisa menjaga takwanya di hadapan manusia, belum tentu dia bisa menjaga takwanya ketika tidak di hadapan manusia. Di hadapan manusia, dia bisa menampilkan ketakwaannya kepada Allah. Tapi ketika sendirian, dalam kesepian, tidak ada manusia yang melihatnya, belum tentu dia itu bisa menjaga takwanya. Melakukan dosa fi sirri. Kemudian dia mudawamah ala dzalik, terus-menerus di atas yang demikian itu. Itu juga perkara yang bahaya, akan membinasakan pelakunya. Wal adl fil ghadab war ridha wal qasdu fil faqri wal ghina. Dan juga tidak ada sesuatu yang lebih abdul dibanding dengan seorang itu bisa bersikap adil ketika dia marah maupun ketika dia dalam keadaan rela, suka. Dan juga tidak ada yang lebih abdul dibanding ketika seorang itu bisa berbuat sederhana dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan kaya. Ini semua muncul dari takwa Allah yang ada pada diri seorang hamba. Sehingga takwa perkara yang sangat penting. Kalau ta'awun hamba yang satu dengan yang lainnya dibangun di atas takwa, maka akan melahirkan faidah-faidah yang besar dalam kehidupannya. Itulah hakikat sa'adah, hakikat kebahagiaan hidup dia. Dan hakikat al-falah, keberuntungan hamba tersebut. Tanpa takwa Allah, maka tidak ada kebahagiaan, tidak ada keberuntungan bagi seorang hamba. Maka muamalah hamba yang satu dengan yang lainnya harus dibangun di atas takwa. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatukan antara takwa Allah dengan akhlak yang baik. Karena takwa Allah ini yang bisa membenahi hubungan antara hamba dan antara Rabb-nya. Hubungan kita dengan Allah itu bisa kita benahi kalau kita memiliki takwa. Sementara yang bisa membenahi hubungan kita dengan sesama kita itu akhlak yang baik. Orang yang tidak berakhlak baik, maka enggak akan baik muamalah dia dengan sesamanya. Maka takwa Allah akan memunculkan, melahirkan kecintaan Allah terhadap hambanya. Dengan bertakwa Allah akan mencintai kita. Sebaliknya, dengan akhlak yang baik, maka ini akan menjadikan manusia itu cinta kepada kita. Sehingga disatukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam antara takwa Allah dengan akhlak yang baik, disatukan. Maka hendaknya pergaulan kita dengan sesama kita itu tadi dibangun di atas prinsip ta'awun alal birri wa taqwa. Itu tolong menolong di atas kebajikan dan di atas takwa, secara ilmu maupun secara pengamalan. Wa ma khalahu fima bainahu wa bainallah ta'ala fa huwa itharu ta'atihi wa tajannubu maksiatihi wa huwa qauluhu ta'ala wattaqullah. Adapun keadaan di antara dirinya dengan Allah, hendaknya harus dibangun di atas sikap itharu ta'atihi. Hamba itu harus lebih mementingkan untuk mentaati Allah. Dan harus lebih mementingkan untuk menjauhi kemaksiatan pada Allah. Dan inilah makna firman Allah, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Berusaha untuk lebih mengutamakan ketaatan kita kepada Allah. Dan lebih mengutamakan untuk menjauhi sejauh mungkin berbagai bentuk kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Kalau terbangun di atas prinsip yang agung dan mulia ini, maka akan terwujud kehidupan hamba yang penuh dengan kebahagiaan dan penuh dengan keberuntungan. Hubungan dia dengan Allah dibangun di atas takwa. Hubungan dia dengan sesamanya dibangun di atas husnul khuluqi, dibangun di atas akhlak yang baik. Maka akan terwujud kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Insyaallah rincian-rinciannya kita jelaskan dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.